السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا، pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ke-13 dengan tema Asim Nasihat. Agama itu adalah nasihat. Diambil dari sabda Nabi SAW, Asim Nasihat, agama itu adalah nasihat, diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Qulna liman? Maka kami bertanya untuk siapa nasihat tersebut? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil muslimin wa ummatihi. Nasihat tersebut yaitu untuk Allah, nanti ada maknanya sendiri, wali kitabihi untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin untuk penguasa-penguasa kaum muslimin, wa ammatihim dan seluruh kaum muslimin. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan sampai kepada makna an-nasihat lillah, makna nasihat untuk Allah. Maknanya al-imanu bihi subhanahu wa ta'ala, itu mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat untuk Allah maknanya adalah beriman kepada Allah. Wa fi kulli ma warada fil kitabi wa sunnah, dan kepada setiap apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Min asma'ihil husna, dari nama-nama Allah yang al-husna. Nama-nama Allah yang husna, yaitu nama-nama Allah yang berada pada puncak kebagusan, keindahan dan kesempurnaan. Wa sifatihi al-ulya, dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Imanan haqqan sadiqan, dengan keimanan yang benar dan jujur. Min ghairi tashbihin wala ta'tilin wala tahrifin wala tamtsilin, tanpa tashbih, itu tanpa menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Wala ta'tilin, dan tanpa menta'til, meniadakan atau menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tahrifin, dan tanpa melakukan tahrif, memalingkan kepada makna yang lainnya tanpa dalil, memalingkan kepada makna yang lainnya tanpa dalil yang benar. Wala tamtsilin, dan tanpa menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dan serupa dengan Allah. Maka di dalam penggalan ayat ini, Allah SWT menafikan adanya tamtsil, adanya kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak sama hakikatnya dengan nama-nama dan sifat yang ada pada makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah SWT as-sami' maha mendengar, al-basir dan maha melihat. Ini ayat menetapkan terkait dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ditetapkan nama Allah adalah As-Sami', maha mendengar, dan Al-Basir, maha mendengar, maha melihat. Adapun dari nama As-Sami', Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar, maka diambil sifat dari nama Allah Azza wa Jalla ini, karena setiap nama Allah pasti menunjukkan sifatnya. Ketika Allah SWT dinamai dengan As-Sami', maha mendengar, maka berarti kita menetapkan adanya sifat As-Sama', sifat pendengaran bagi Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ketika kita menamai Allah Azza wa Jalla dengan Al-Basir, maha melihat, berarti kita menetapkan Al-Basar lillahi Azza wa Jalla. Kita menetapkan Allah Azza wa Jalla memiliki penglihatan. Hanya saja pendengaran dan penglihatan Allah Azza wa Jalla tidak sama, tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan yang ada pada makhluknya. Karena Allah SWT menafikan adanya mumatsalah, adanya penyerupaan dan penyamaan antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Sebagaimana zat Allah Azza wa Jalla berbeda dengan makhluknya, maka demikian pula sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat yang ada pada makhluknya. Nah, maka sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ya sesuai dengan zatnya. Ketika zat Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha sempurna, maka demikian juga sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun yang ada pada makhluknya, maka sesuai dengan zat daripada makhluk tersebut yang penuh dengan kelemahan, maka demikian juga sifat yang ada pada makhluk itu juga penuh dengan kekurangan. Tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya As-Sami, Allah Azza wa Jalla maha mendengar, diambil sifat daripada nama Allah Azza wa Jalla As-Sami, yaitu menetapkan Allah Azza wa Jalla memiliki pendengaran. Dalam keadaan kita meyakini bahwasanya pendengaran Allah Azza wa Jalla adalah pendengaran yang sempurna, la naqsa fiha biwajhin minal wujuh, yang tidak ada satupun kekurangan ditinjau dari segala sisinya. Bahwasanya konsekuensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yasma'u kullal aswar, mendengar seluruh suara-suara makhluknya. Bukan cuma satu dan dua, tapi seluruh suara-suara makhluknya dimanapun mereka berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarnya. Karena Allah Azza wa Jalla memiliki sifat as-sama', pendengaran, dan pendengaran Allah Azza wa Jalla adalah pendengaran yang sempurna. Tidak ada kekurangan ditinjau dari segala sisinya. Nah, berarti Allah Azza wa Jalla mendengar seluruh suara-suara yang makhluknya, dimanapun mereka berada. Ketika mereka di dalam rumah terkunci, nah, atau sedang berada di tempat yang tersembunyi, nah, maka Allah Azza wa Jalla tetap mendengarnya. Demikian juga Al-Basir, maha melihat. Maka kita menetapkan isbat Al-Basar, isbat Al-Basar, menetapkan adanya penglihatan bagi Allah Azza wa Jalla. Tetapi penglihatan Allah adalah penglihatan yang sempurna, di mana Allah Azza wa Jalla melihat seluruh makhluknya dimanapun mereka itu berada. Tidak ada yang tersembunyi dan luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda hanya dengan pendengaran dan penglihatan makhluk, maka sangat dan sangat kurang dan sangat terbatas. Nah, sangat kurang dan juga sangat terbatas pendengaran yang ada pada makhluknya. Nah, demikian juga penglihatan makhluknya, walaupun sama-sama memiliki penglihatan, tetapi hakikat daripada pendengaran dan penglihatan makhluk berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau makhluk sesuai dengan kekurangan dan kelemahan yang ada pada makhluk, penglihatannya juga demikian. Nah, maka manusia ketika mereka memiliki penglihatan, maka penglihatannya sebatas ya kadar dirinya sebagai seorang manusia. Ketika berada di balik tembok ini saja, kita juga sudah tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok tersebut. Nah, kita bisa melihat ketika tanpa penghalang. Itu pun juga terbatas. Tidak seluruh alam ini bisa kita melihatnya. Itu penglihatan manusia penuh dengan kekurangan. Sehingga ketika kita menetapkan itu bagi Allah Azza wa Jalla, maka kita menetapkan dan kita meyakini bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah sempurna, maha tinggi, dan tidak ada kekurangan ditinjau dari segala sisinya. Sehingga ketika seseorang dia betul-betul mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka betul-betul hamba tersebut ya dia akan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, yang membuatkan di dalam kalbunya al-khawf atau al-khasyah, merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, terkhusus ketika akan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan berbuat maksiat, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya dan melihatnya. Di dalam kamar seorang diri terkunci, maka seseorang yang dia mengimani dengan betul-betul nasihat lillah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia akan merasakan penglihatan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla melihat dirinya, melihat apa yang dilakukan oleh dirinya. Sehingga semakin dia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, akan semakin takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya merasa malu untuk dilihat oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha melihat, ya, ketika dirinya dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga semakin seseorang dia mengimani satu nama Allah Azza wa Jalla As-Sami', Maha mendengar, yang diambil dari nama ini sifat As-Sama', Allah Azza wa Jalla memiliki pendengaran, semakin kita mengimani satu nama ini saja, maka kita akan berhati-hati ketika kita mengeluarkan lisan kita berbicara. Nah, kita berhati-hati karena Allah Azza wa Jalla mendengar segala suara, segala apa yang kita ucapkan. Ditambah lagi malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla akan mencatat, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan ketika yang diucapkan oleh manusia, melainkan di sisinya ada malaikat yang selalu mengawasi, mencatat dan hadir. Ya, apa yang kita ucapkan tersebut akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga betul-betul berbuat ketika seseorang yang mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Innama disebut dengan adat hasr, pembatasan, dibatasi. Hamba-hamba Allah yang memiliki sifat khasyah, rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu akan kebesaran dan keagungan serta kesempurnaan Allah, yang bisa memiliki khasyah yang demikian itu hanyalah para ulama, yang mereka mengilmui tentang Allah Azza wa Jalla, yang mereka memiliki ma'rifat, pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla yang lebih sempurna daripada kita. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkait dengan pembahasan al-asma wa sifat yang telah disebutkan oleh Syekh Qori Hafizahullah Ta'ala menuntut kita untuk menjelaskan kepada antum semuanya terkait dengan prinsip dan akidah di sunnah wal jamaah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita bahas yang dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan bagaimana tata cara kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun alaihi salatu wassalam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Di antara bentuk beriman kepada Allah, yaitu kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah mengimani bima wasafa bihi nafsahu, mengimani dengan seluruh apa yang Allah SWT mensifati dirinya di dalam Al-Quran. Dengan kita imani dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan yang disifati oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadis yang sahih. Kata beliau, kita menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah min ghairi tahrifin, tanpa melakukan tahrif sebagaimana disebutkan oleh Syekh Rabi, wala tahrif. Akan kita jelaskan sedikit terkait dengan tahrif. Kemudian juga kata Syekhul Islam, wala ta'til, dan tanpa melakukan ta'til. Kata Syekh Rabi di dalam kitab ini, wala ta'til. Wa min ghairi takyifin, dan tanpa melakukan takyif. Ini yang tidak ada di dalam penjelasan Syekh Rabi, kalimat wala takyif. Nah, akan kita tambahkan, yakni min ghairi takyifin, tanpa takyif. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wala tamtsil, tanpa melakukan tamtsil. Sudah disebutkan di sini wala tamtsil. Nah, apa itu tahrif, apa itu ta'til, apa itu takyif, dan apa itu tamtsil? Perlu untuk kita pahami dengan baik perkara ini, karena banyak sekali di antara kaum muslimin atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam tersesat, terkhusus di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka terjatuh dalam tahrif, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tetapi melakukan tahrif. Atau mereka terjatuh dalam ta'til, atau mereka terjatuh dalam takyif, dan mereka juga terjatuh dalam tamtsil. Maka golongan yang selamat ahlu sunnah wal jamaah, dia harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa keempat perkara ini. Tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan takyif, dan tanpa melakukan tamtsil. Pembahasan yang pertama adalah tanpa melakukan at-tahrif. Yang dimaksud dengan tahrif adalah mengubah atau memalingkan sesuatu dari yang semestinya. At-taghyir wa imanatu syai', ini kita jelaskan dan penjelasan Syekh Al-Fauzan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yaitu at-taghyir wa imanatu syai' an wajhi, mengubah dan memalingkan sesuatu dari yang semestinya. Kata beliau, yang namanya tahrif terbagi menjadi dua. Tahrif yang pertama adalah tahrif lafaz. Tahrif lafaz. Yang dimaksud dengan tahrif lafaz yaitu mengubah atau memalingkan lafaz dari aslinya kepada lafaz yang lainnya. Dari aslinya kepada lafaz yang lainnya. Ini bisa dilakukan dengan beberapa model. Model yang pertama dengan menambah satu kata, biziadah kalimah, menambah satu kata dari lafaz aslinya. Nanti kita akan jelaskan beberapa contoh. Atau menambah harf, satu huruf. Menambah satu huruf dari lafaz aslinya. Lafaz aslinya enggak ada huruf tersebut, dia tambah dengan satu huruf. Berarti dia telah melakukan tahrif yang enggak diperbolehkan, yaitu tahrif lafaz. Al-Nuqsan, atau dengan mengurangi hurufnya. Al-Taghyiru harakah, atau dengan mengubah harokatnya. Atau dengan mengubah harokatnya. Harokatnya diubah. Contoh misalnya yang pertama, yaitu tahriful lafaz dengan menambah satu kalimat atau satu kata. Misalnya firman Allah Azza wa Jalla, wa jaa rabbuk. Kalimat wajaa rabbuk, dan datanglah Rabbmu. Dan datanglah Rabbmu. Dari ayat ini jelas secara zahir, secara tekstualnya, secara lahiriahnya, Allah SWT menetapkan sifat al-Maji, menetapkan sifat datang. Di antara sifat Allah adalah al-Maji, yaitu dari al-Maji. Sebagai pelaku atau fa'il dari kedatangan. Al-Majid Umar bin Al-Khattab menjadi sifat datang. Maka kata Muharib di sini bukan Umar Azza wa Jalla yang datang. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Oh, maksud daripada ayat tersebut wajah Amru Rabbik. Jadi tambah satu kata. Ini satu kata Amru Rabbik. Wajah Amru Rabbik, datanglah perintah Rabbu. Nah, ini namanya melakukan tahrim dengan ditambah satu kata. Wajah Amru Rabbik, datanglah perintah Rabbu. Maksudnya yang datang bukan Allah, tetapi yang datang itu adalah perintah perintah Allah. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ini adalah perintah yang sesat, yang mengisi apa yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Taala menetapkan wajah Rasul jelas-jelas Allah Azza wa Jalla yang datang. Maka orang sesat lagi mengatakan wajah Abu Rasul yang datang bukan Allah, tetapi perintah dari Rasul. Dari mana aku menafsirkan perintah Rasul tidak tahu? Ya mereka berdasarkan akal saja. Ya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tindakan itu adalah amru Rabbi, perintah Allah Azza wa Jalla. Nah. Ini yang pertama. Yang kedua, contoh daripada tahrim al-lafaz yaitu dengan menambah satu huruf, dengan menambah satu huruf. Dengan nama satu huruf. Misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah Thaha ayat yang kelima. Ar-Rahmanu 'alal ardi istawa. Ar-Rahmanu 'alal ardi istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Beristiwa maknanya adalah tinggi dan naik di atas arsy. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan salah satu sifatnya yaitu istiwa. Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Tinggi dan naik di atas arsy sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Nah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lalu datang muharrir, seorang yang hendak mentahrir, menolak tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat istawa. Ya tidak memiliki sifat istawa. Tidak memiliki sifat istawa. Ingkari sama mereka. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Mana istawa adalah istaula dalam mereka ini. Istaula. Ditambah satu huruf di situ. Huruf apa? Jamawan. Huruf apa? Is. Apa huruf itu? Huruf apa? Abu Yusuf. Al-Jamawan. Ini istawa, istaula. Mana yang penambahan satu hurufnya? Ya, Aldi. Lam, lam. Istaula. Nama satu huruf di sini. Istawa, istaula di sini. Maknanya adalah istaula. Kata mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas alat istaula. Istawa maknanya berbeda dengan istawa. Nah, berbeda dengan istawa. Istawa artinya tinggi dan naik di atas arsy. Sedangkan istaula maknanya adalah menguasai arsy. Adalah menguasai arsy atau berkuasa terhadap arsy. Nah, tentunya berbeda antara istawa dengan istawa. Yang pertama, barakallahu di antara bantahannya, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan di dalam kalam Arab, bahasa Arab, istawa bisa dimaknakan dengan istawa. Tidak ada dalil sama sekali. Istawa dengan istawa sangat berbeda. Nah, dengan betul-betul mereka tidak mentahrir istawa dari istawa tanpa dalil, bahkan mengubah maknanya dari istawa ke istawa. Berbeda antara makna istawa dengan istawa. Nah, kemudian yang kedua juga, bahwasanya ketika kita menetapkan atau mentahrir istawa dengan istawa, maka ini akan memiliki pemahaman yang rusak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus misalnya, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, thumma istawa 'ala al-'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas al-'arsy. Kalau kita maknakan istiwa dengan istawa dengan makna menguasai, maka ketika memahami ayat ini akan rusak. Di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dengan lafaz summa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai arsy, kalau kita maknakan dengan istawa. Berarti sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, maka arsy bukan di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Lalu di bawah kekuasaan siapa? Oleh muharrir. Oleh orang yang melakukan tahrir. Karena disebutkan dalam ayat ini dengan summa. Kemudian, berarti sebelumnya belum menguasai. Kemudian baru menguasai arsy. Tentunya ini merupakan makna yang akan rusak. Yang ketika dibenturkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Di satu sisi, istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam 7 ayat dalam Al-Quran yang lain. Semuanya dengan lafaz istawa. Tidak ada satupun dengan lafaz istawa. 7 ayat disebutkan dalam Al-Quran, semuanya istawa. Semuanya istawa. Tidak ada satupun istawa. Nah, tetapi bukan di sini tempat mengubah istawa yang lebar. Itu beberapa contoh terkait dengan tahrif lafaz. Tahrif lafaz dengan menambah satu huruf. Nah, kemudian contoh yang lainnya, ini dengan merubah harokat atau mengubah harokat. Seperti Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164, wa sallamallahu Musa taslima. وكلم الله موسى تكليما الله عز وجل من وكلم الله موسى تكليما dan Allah سبحانه وتعالى berbicara kepada Nabi Musa. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan salah satu sifatnya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-kalam, memiliki sifat al-kalam. Allah Azza wa Jalla berbicara. Dengan jalan ini maka Allah Musa taklima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Datanglah muharrir, orang yang melakukan tahrir, dan setuju, tidak, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat kalam. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Wakallama Allahu Musa taklima. Oh, bacaannya bukan wakallama Allahu, tetapi bacaannya wakallama Allaha. Huya diganti dengan ha. Wakallama Sehingga ketika di harapan dengan fathah di sini, jadilah ini sebagai penyakit-penyakit objek. Sebagai pelakunya adalah Musa. Dan Musa berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan Allah berbicara kepada Musa. Nah, dia merubah harapannya. Dari harapan dhamma, atau dalam bahasa nahwu rafa atau marfu, menjadi harakat fathah, yaitu sebagai dalam keadaan mansub ataupun nasab. Nah, tujuannya apa? Dia menolak sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, ya subhanallah, yang mereka menolak sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Padahal sifat kalam adalah sifat yang sempurna. Pada makhluk saja, ketika makhluk memiliki sifat kalam, bisa berbicara, ini menunjukkan makhluk itu sempurna. Ya, ketika makhluk mana yang lebih sempurna? Makhluk yang bisa berbicara atau yang itu? Tentunya yang bisa memiliki sifat kalam. Pada makhluk saja, ketika manusia tidak memiliki sifat kalam, menunjukkan ada kekurangan. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan kesempurnaan. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat kalam. Yang tentunya kalam Allah berbicara yang Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah tidak sama dengan bicaranya makhluk, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Nah, ini yang pertama tentang permasalahan tahrif. Masih 5 menit. Yang kedua yaitu tahrif makna. Tahrifu al-makna, tahrif makna. Tadi tahrif terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tahrif lafaz, yang kedua adalah tahrif makna. Yaitu memalingkan dari makna yang sebenarnya yang ditunjukkan dalam nas kepada makna yang lainnya. Kepada makna yang lainnya yang tentunya yang tidak ditunjukkan oleh nas atau dalil. Contohnya seperti ucapan orang-orang yang tersesat di dalam permasalahan ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya dengan sifat rahmat. Ya, banyak sekali Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan sifat rahmat. Seperti disebutkan dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman, ini Allah Azza wa Jalla memiliki sifat Ar-Rahman. Maka mereka muharrif, orang-orang yang melakukan tahrif al-makna, kata mereka tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat rahmat. Tidak memiliki sifat rahmat. Lalu apa makna rahmat di dalam ayat-ayat tersebut yang banyak sekali Allah Azza wa Jalla memberitahukan namanya adalah Ar-Rahman, bahkan disebutkan dalam hadis tentang sifat rahmat bagi Allah Azza wa Jalla. Mereka memaknakan rahmat itu maknanya adalah iradatul in'am. Keinginan Allah untuk memberikan nikmat. Ya, bukan rahmat, tetapi makna rahmat di sini adalah iradatul in'am. Allah Azza wa Jalla menginginkan untuk memberikan rahmat. Nah, mereka memalingkan makna rahmat kepada makna yang lain yang tidak ditunjukkan dalam nas, dalam dalil. Demikian juga contoh yang lainnya, al-ghadab. Ya, contoh Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, wa ghadiballah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Murka kepada orang-orang yang kafir atau marah kepada orang-orang yang kafir. Kata mereka tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat ghadab, sifat marah. Lalu apa makna al-ghadab? Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, makna ghadab itu bukan marah kata mereka, tetapi ghadab itu adalah iradatul intiqam. Allah Azza wa Jalla memiliki keinginan untuk menyiksa mereka. ya, untuk menyiksa mereka. Ya, kenapa? Karena mereka ya diantaranya hanya membatasi sifat-sifat Allah menjadi beberapa sifat saja. Membatasi menjadi 7 atau 13 atau 20. Ya, diantara yang mereka sifat ya Allah Azza wa Jalla dengan iroda. Allah Azza wa Jalla memiliki iroda, memiliki keinginan. Nah, sehingga semua sifat-sifat Allah yang tidak masuk pada 7, 13 atau 20 mereka tahrim maknanya. Ya, seperti Al-Ghadab. Al-Ghadab tidak ada dalam sifat yang mereka tetapkan tadi. Sehingga mereka maknakan dengan iroda. Al-Ghadab marah, maknanya adalah keinginan Allah untuk memberikan hukuman. Rahmat, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan nikmat. Nah, wallahul muwaffiq, ini sekilas terkait dengan tahrim. Wa insyaAllah ta'ala pada pertemuan mendatang kita akan bahas terkait dengan ta'dil, takdir dan juga takdir biiznillahi azza wa jalla. Semoga dengan seperti kita. Wallahul muwaffiq, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,